Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Dari uraian sebelumnya, kita sudah bisa mengoreksi diri kita sendiri, dan kita sudah bisa menilai diri kita sendiri bahwasanya kesimpulannya kita ini krisis akhlak. Ya atau benar? Ya. Kita ini krisis akhlak. Belum kita pandang dari sisi sudut pandang yang lainnya, baru dari sisi akhlak kita di rumah kita. Perbandingannya dengan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya bersama dengan keluarganya. Ternyata kita ini miskin. Ternyata kita ini krisis. Ya. Bukan krisis moneter. Krisis akhlak. Betul-betul kurang. Kalau bisa dikatakan nol besar. Di sinilah kita membenahi diri. Membenahi diri. Jangan dianggap sepele urusan akhlak. Sebagian orang mungkin berdalihkan, yang penting kan hati. Yang penting kan hati. Ingat, kita sudah sebutkan tadi bahwasanya akhlak itu adalah cerminan seseorang. Inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam diri seseorang itu terdapat gumpalan atau segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau baik dagingnya, baik gumpalan tersebut, maka baik seluruh anggota badannya. Akhlaknya baik, akan dia tampakkan dalam kesehariannya, akan dia tampakkan dalam perilakunya, akan dia tampakkan dalam kehidupannya, akhlaknya. Wa idza fasadat, kalau rusak, fasadal jasadu kullu, maka rusak seluruhnya. Maka kerusakan akhlak, moral, ya, perbuatan kita itu tanda dari rusaknya hati. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah itulah hati, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita bisa nilai sudah diri-diri kita, ya. Mulai membenahi diri kita dengan melihat gambaran yang telah kita sebutkan tadi. Bagaimana akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya, ya. Lalu bagaimana akhlak kita di rumah kita? Kita bandingkan saja, ya. Kita bandingkan saja. Ternyata kita apa? Nilai kita nol besar. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kita melihat akhlak Nabi di luar sana. Di luar rumahnya. Bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan anak-anak kecil. Ya. Berakhlak kadang kita enggak sampai. Ya. Enggak sampai pikiran kita sampai berakhlak dengan anak kecil. Kebanyakan kita meremehkan anak kecil. Padahal kata Nabi alaihi salatu wassalam, laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif syarafa kabirana. Bukanlah termasuk dari golongan kami orang yang tidak menyayangi, tidak merahmati anak kecilnya. Kita anggap sepele anak-anak. Iya atau tidak? Iya atau benar? Ya. Coba saja kalau ada anak-anak ribut di majelis, tidak didatangi dengan baik, tapi diteriaki, "Hoi, jangan di situ, awas, keluar, keluar, keluar, orang belajar." Ya, iya atau benar? Ya, ini kebiasaan kita. Karena anak kecil itu di pandangan kita selalu remeh. Padahal kata Nabi alaihissalatu wassalam, bukan dari golongan kami orang yang tidak menyayangi, merahmati anak kecilnya, dan tidak mengetahui kedudukan orang-orang besarnya. Oleh sebab itulah ketika kita melihat bagaimana akhlak Nabi alaihissalatu wassalam dengan anak-anak kecil, luar biasa. Luar biasa. Di dalam hadis Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kana Rasulullah SAW yamurru bisibyan. Nabi SAW melewati anak kecil. Fayusallim alaihim. Nabi memberi salam kepada mereka. Asalnya apa? Anak kecil memberi salam kepada yang lebih tua. Tapi karena mereka anak-anak kecil kadang melupakan adab. Kadang lupa namanya anak kecil, banyak main saja. Maka Nabi yang memberi salam kepada mereka. Nabi yang memberikan salam. Tahu salam? Doa. Doa kebaikan, keselamatan, kesejahteraan. Untuk anak-anak tersebut. Ini termasuk bentuk dari ketawaduan Nabi SAW. Kepada anak kecil. Dan hal tersebut tidak merendahkan kedudukan Nabi SAW. Orang yang tua memberikan salam kepada anak kecil. Memberikan salam kepada anak kecil. Seorang ustadz memberikan salam duluan kepada muridnya kalau memang muridnya belum memberi salam. Seorang bapak memberikan salam ketika anaknya lupa untuk memberikan salam. Tawadhu. Wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ah. Ini hadis. Termasuk hadis-hadis yang kadang akal kita tidak mau terima. Ada tiga amalan yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Yang pertama, mana qasat shadaqatun min mal. Harta itu tidak akan berkurang gara-gara sedekah. Wah, enggak diterima akal ini. Masa punya uang 1 juta, sedekah 50 ribu, tidak berkurang. 1 juta kurang 50 sama dengan 995. 990. Hah? Berapa? 950 ribu. Ya, afwan. Ketahuan. Enggak ahli matematika. 950 ribu. Sisanya. Loh, berkurang dong. Enggak sesuai dengan akal. Padahal cara perhitungan dalam syariat bukan begitu. Cara menghitungnya dalam syariat kita sesuai dengan syariatnya. Hitungan tentang sedekah itu seperti yang digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tatkala Nabi SAW menyembelih sembelihan. Menyembelih sembelihan, sembelih. Kebiasaan Nabi dibagi-bagikan dagingnya. Sudah dibagi-bagikan, Nabi tanya Aisyah, "Ya Aisyah, ma baqiya minha?" Apa yang tersisa darinya? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menjawab, "Ma baqiya syai illa katifuha." Tidak tersisa sama sekali kecuali tinggal lengannya, pahanya. Maka Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, "Bal baqiya kulluha illa katifuha." Bahkan semuanya masih tersisa kecuali yang tidak ada, tinggal lengannya. Lengannya itu masih milik orang. Yang milik kita itu yang sudah disedekahkan. Itu artinya. Itu yang tersisa. Jadi tidak berkurang sama sekali apa yang kita sedekahkan. Ini bertentangan dengan katanya akal. Padahal tidak. Yang kedua, wa ma zadallahu abadan bi'afwin illa zanah illa izzan, yang kita telah sebutkan tadi. Tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba itu dengan sifat pemaaf. Tadi sudah dibahas akhlak Nabi, pemaaf. Kecuali pasti kemuliaan. Wah, tidak sesuai dengan akal. dia salah, kita minta maaf, masa kita mulia? Kita rendah dong. Ya. Kan begitu, dengan akal. Padahal Allah yang memuliakannya. Yang ketiga ini, وَمَا تَوَضُعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ. Tidaklah seorang itu merendah, tunduk dia. Merendah, turun. إِلَّا رَفَعَهُ, kecuali dia pasti tinggi. Ada orang turun tinggi? Ah, tidak sesuai dengan akal. Ini akal-akalan kita. Yang jelas Nabi alaihissalatu wassalam yang menyatakan, tidak ada seorang yang tawadu, merendah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali Allah pasti akan mengangkat derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat ketawaduan Nabi alaihissalatu wassalam. Pada anak kecil kasih sayangnya. Sekarang coba kita hadapkan lagi. Bagaimana kasih sayang kita? Jangan kepada yang lain, kepada anak-anak kita sendiri. Pernah dipraktekkan? Ya. Nabi alaihissalatu wassalam pernah mendengar yasma' buka as-sabi. Dalam sholat beliau, ya, beliau mendengar tangisnya anak kecil. Ya. Fayasra'u fis sholah. Beliau mempersegera, mempercepat sholatnya. Dipendekkan bacaannya. Lihat ya. Sholat ini dalam ibadah, ternyata mendengar tangisan anak kecil, kasih sayangnya beliau nampak. Beliau persegera. Makhafatan antaftina ummu. Takut ibunya terfitnah nanti. Ibunya ikut sholat. Nanti kalau lama-lama, tidak khusyuk sholat ibunya, mikirkan anaknya terus. Ya. Mikirkan anaknya terus. Ya. Sehingga dipercepat sholatnya. Ya. Dan banyak lagi kisah-kisah bagaimana sholatnya Nabi SAW bersama Hasan, bersama Husain. Bagaimana akhlak Nabi SAW menggendong anak kecil ketika sholatnya. Akhlak Nabi SAW berlemah lembut. Coba bagaimana kita dengan anak kecil. Ini diantara akhlak Nabi SAW. Akhlak Nabi SAW bertetangga. Bagaimana akhlak Nabi alaihissalatu wassalam bertetangga. Beliau adalah orang yang paling baik di dalam bertetangga. Tidak ada seorang pun tetangga yang mengeluh. Ya. Kalau kita kan kadang baku bombe-bombean, ya, bahasa Arabnya hajar-hajaran. Ya. Bahasa terkenalnya sekarang lagi rame boikot-boikotan. Ya. Ini dengan tetangga sendiri. Ya. Tidak aman tetangga. Ya. Nabi alaihissalatu wassalam paling luar biasa. Ya. Bahkan beliau mewasiatkan man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Nasihat Rasulullah SAW kepada Abu Dzar. Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, kalau engkau memasak sup, ya, kalau engkau memasak masakan sup daging, fa'akthir ma'aha, maka perbanyak airnya. Disebutkan diantara faidah, kenapa airnya yang disuruh perbanyak, bukan dagingnya. Nanti kita akan sebutkan, setelah menyebutkan kelengkapan hadis, kata beliau, alaihissalatu wassalam, perbanyak airnya. Watu'ahidu jiranak. Kemudian bagi-bagikan ke tetanggamu. Kemudian, ya, jatah-jatahkan ke tetanggamu. Wa'aksim jiranak, bagi-bagikan ke tetanggamu. Kuahnya. Ini zaman dulu ya. Daging itu suatu yang sangat berharga sekali. Makanya yang diperbanyak kuahnya, bukan dagingnya. Harganya mahal. Ini diantara para ulama menyebutkan faedahnya. Kenapa disebut airnya? Agar hal tersebut bisa menggugah hati-hati orang yang bakhil. Orang yang seke, kikir. Bahwasanya sedekah itu, ya, adalah perkara yang ringan. Tapi kalau dasar orang kikir, bakhil, ya tetap juga tidak bisa. Makanya wa may yuqashuha nafsih fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dilepaskan dari kekikiran, mereka orang-orang yang beruntung. Agar mudah, perbanyak saja kuahnya. Nanti kuahnya itu yang dibagi-bagikan ada rasanya. Ini lihat ya Nabi alaihissalatu wassalam. Bagaimana beliau memerintahkan untuk memperhatikan tetangga. Akhlak beliau dengan tetangga. Kalau kita sengaja dapurnya itu jendelanya diarahkan ke tetangga. Hari-hari mencium aroma coto Makassar. Atau apa makanan khas Mamuju. Ya, saya belum tahu, kayaknya belum pernah dijamu ini dengan khas Mamuju ini. Saya belum puas ini diundang ke sini kalau belum khas Mamuju saya rasakan. Tayib. Ya. Hari-hari asapnya, tapi tidak pernah dapat bagian. Bayangkan. Lihat Nabi SAW, bagaimana beliau mengikat agar tetangga itu mendapatkan kebaikan. Perbanyak kuahnya. Kuahnya saya diperbanyak. Jangan dagingnya. Dagingnya itu terlalu mahal. Ya kalau memang banyak dagingnya, ya dibagikan dagingnya. Ya. Kalau sekarang kan daging perkara yang biasa. Jangan kuahnya. Nanti kuahnya nanti marah tetangganya. Kita belum pulang sudah disiramkan ke kepala kita. Ini bahasa. Untuk menggugah hati manusia agar mereka bersegera. Lihat ya, Nabi SAW mengarahkan manusia untuk bersifat jud. Dan beliau alaihissalatu wassalam memang demikian. Karena Rasulullah SAW, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, karena Rasulullah SAW ajwadun nas. Adalah Nabi SAW itu orang yang paling ajwad, paling dermawan. Tidak ada yang ngalahkan dermawannya Nabi. Tidak ada. Paling dermawan. Makanya dermawan itu tidak harus kaya. Kita kan banyak begitu ya. Kita nunggu kaya. Allah nanti kalau ada ya kelebihan rezeki. Coba cari ayat, cari aja. Tidak ada perintah bersedekah itu tunggu kelebihan rezeki. Ya. Kenapa? Karena manusia itu tidak pernah puas. Tidak akan pernah kelebihan. Pernah dengar ada manusia kelebihan? Merasa kelebihan. Waduh, kelebihan rezeki saya taruh mana ini? Tidak ada itu. Makanya ayat, kebanyakan ayat, perintahnya, wa anfiqu mimma razaqanakum. Dan infakkanlah dari sebahagian. Banyak sebagiannya diinfakkan. Sedikit. Sedekahkan juga sedikit. Tidak harus infak itu syaratnya harus kaya, tidak. Sedekah itu syaratnya harus kaya, tidak. Sedekah itu syaratnya ada yang disedekahkan, itu syaratnya. Ya. Nabi SAW ajwad. Makanya Nabi SAW orangnya miskin. Pernah satu bulan dapurnya Nabi SAW tidak pernah mengepul asap. Kenapa? Tidak ada yang dimasak. Tapi beliau paling dermawan. Kalau ada, beliau beri. Kalau lagi ada beliau beri. Ya. Nggak pikir-pikir beliau. Ya. Kedermawanan Nabi SAW. Nabi pernah memberi 100 ekor onta. Ya. Kepada pembesar-pembesar Quraisy. Ya. Dermawan. Luar biasa. Ya. Kita sedekah kalau tunggu kelebihan. Kapan kelebihannya? Ya. Kapan kelebihannya? Ingat, sedekah itu tidak diukur dari banyaknya ya ikhwah. Belajarlah bersedekah. Tidak diukur dengan banyaknya. Bahkan Nabi alaihissalatu wassalam pernah menyatakan, sabaqa dirhamun mi'ata alfa dirham. Satu dirham pahalanya bisa mengalahkan 100 ribu dirham. Orang menyumbang 50 ribu, ya, itu lebih besar pahalanya daripada orang yang menyumbang 5 juta, itulah. Loh kok bisa? Bisa, Nabi yang katakan. Nabi ditanya, kenapa bisa wahai Rasulullah? Nabi mengatakan orang yang menyumbang satu dirham itu punya dua dirham saja. Bayangkan pahalanya orang miskin kalau bersedekah. Kalah itu orang kaya. Orang yang menyumbang ya 100 ribu dirham itu masih memiliki ribuan dirham lainnya. Ya. Jutaan dirham lainnya. Orang yang nyumbang 5 juta tadi, itu dia bukan jutaan lagi, MM-an. Uang 5 juta keluar dari rekeningnya itu gak terasa. Lihat buku dari jauh, oh gak ada keluar, tetap. Coba yang nyumbang 50 ribu. 100 ribu uang di kantong. Ada kegiatan kebaikan, kajian. Wah, saya sumbangkan 50 ribu. Tunggu dulu. Saya harus kasih tahu istri saya dulu. Dek, sayang, sini kik dulu. Ada yang mau kusampaikan. Ya. Apa bang, apa mas, apa lagi? Daeng, begini, kita punya uang 10 ribu ini. 100 ribu ini. Coba kita pikirkan. Kira-kira untuk makan besok cukup enggak 50 ribu? 10-50 ribunya saya mau sumbangkan untuk kebaikan. Oh, bagusnya begini, bagusnya. Jangan dulu, tapi bagus. Itu perdebatan hampir sampai subuh itu enggak selesai-selesai. Hanya gara-gara 50 ribu. Beratnya itu, beratnya luar biasa. Tapi akhirnya apa? Dia sumbangkan juga ini, saya nyumbang 50 ribu saja. Ya, afwan kalau sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Ternyata dia keluarkan juga. Ini pahalanya jauh lebih besar daripada yang menyumbang 5 juta. Jangan anggap remeh. Ya. Jangan anggap remeh. Dan seperti ini dinamakan dermawan. Ajwat. Kedermawanan. Tidak diukur dari banyaknya harta. Ya. Presiden mau nyumbang 5 juta untuk kota Mamuju. Lah, apa itu 5 juta? Ya kan? Apa itu? Ya. Sekarang yang cuma penjual tempe goreng misalnya di sekolah, dia bisa nyumbang 20 ribu. Subhanallah, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib, kembali ke pembahasan bagaimana kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat dermawan, dan bagaimana beliau akhlaknya dengan orang-orang dekatnya, tetangga ya, dengan tetangga. Lihat dakwah Nabi SAW kepada atau akhlak Nabi SAW kepada umat secara umum. Ya, kan waktunya sudah mau habis. Ya. Masih bisa mungkin 1 jam bertahan? Hah? Ya, bisa kalau paham akhlak. Ya. Bisa kalau merasakan pentingnya itu akhlak. Ya. Kalau dari penjelasan yang tadi sudah paham kita ini betul-betul nol, nol. Kalau mau nol terus ya sudah sampai sekarang cukup. Subhanallah walhamdik. Ya kan? Tapi kalau ya kita butuh ini, ya, maka diperhatikan. Perlu ya, memperhatikan. Lihat akhlak Nabi SAW kepada umatnya. Luar biasa. Itu tadi segelintir kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya. Lihat kasih sayang yang lebih luas dari Nabi SAW. Kata beliau alaihi salatu wassalam, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi itu memiliki doa yang pasti terkabulkan, dijamin terkabulnya. Ada doa, ini jatah doa kamu pasti dikabulkan. Minta. Wah, kalau kita dapat jatah begini luar biasa ini. Enggak boleh salah-salah gunakan ini. Kira-kira minta apa kita? Hah? Minta apa coba? Ya, senyum-senyum lagi nih para suami. Minta apa coba? Iya kan? Ya. Minta urusan dunia. Lihat Nabi SAW. Fad qad da'a biha mustajibalah. Nabi-nabi yang lain sudah berdoa di dunia, dikabulkan di dunia. Faja'altu da'wati syafa'atan li ummati. Dan saya jadikan doaku ini yang pasti terkabulkan ini, saya undurkan nanti untuk umatku pada hari kiamat sebagai syafaat untuk mereka. Kasih sayangnya Nabi SAW. Doanya bukan untuk pribadi. Lihat kasih sayangnya Nabi. Doanya untuk kita semua. Umatnya. Nanti hari kiamat Nabi berdoa. Ketika pada hari itu Allah ya mengumpulkan seluruh makhluk dan sungguh lama mereka menunggu kapan mereka dihisab. Penantian yang sangat panjang. Ya. Penantian yang luar biasa panjangnya. Disitulah Nabi SAW memberikan syafaat. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lihat luar biasa rahmat Nabi SAW kepada umatnya. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Hanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala engkau berlemah lembut kepada mereka wahai Muhammad. Ini salah satu bentuk rahmat Nabi SAW, akhlak Nabi SAW, lemah lembut, kasih sayang kepada umatnya. Walau kunta fadhdan ghalidhal qalb, seandainya engkau wahai Muhammad keras hati, ya. Keras hati dan bersikap tegas kepada mereka, lan fadhdu min haulik, mereka akan berpaling darimu. Ini juga harusnya kita berprinsip dan harusnya kita berakhlak dengan akhlak Nabi ini. Kenapa dakwahnya Nabi diterima? Ini termasuk perkara yang paling penting yang kita pelajari di sini. Kita kan berdakwah ya. Bagaimana dakwah kita diterima? Ayat ini termasuk ayat terpenting di dalam berdakwah. Lihat apa yang menyebabkan dakwahnya Nabi berhasil? Kelemah lembutan. Walau kunta fadhdan ghalidha al-qalb, seandainya engkau wahai Muhammad keras kepada mereka, lang fadhdu min haulik, pasti mereka menyingkir semua darimu. Kita sudah punya ini ikhwah. Kenapa manusia menyingkir dari kita? Karena akhlak-akhlak kita. Disadari tidak disadari. Diakui atau tidak diakui, harus akui ini. Diakui atau tidak diakui, harus diakui. Iya tidak? Iya. Kita kurang dari sisi ini. Tidak ada kelemah lembutan di dalam berdakwah. Lihat bagaimana kelembutan Nabi SAW dalam berdakwah. Akhlak Nabi. Lihat ya, saya kasih contoh. Berapa contoh. Kita kan biasanya kalau berdakwah itu pokoknya amar ma'ruf nahi mungkar. Fol. Ya. Nabi datang Arabi ke masjid. Bala fi ta'ifatil masjid. Kencing di sujud masjid. Di masjidnya kencing. Coba di masjid raya ini ada yang satu orang kencing. Gimana kira-kira? Kencing. Ya. Maka manusia semuanya menuju dia, mau marahi. Faya ka'ufi. Ya. Mereka mau, pokoknya mau menghalanginya. Nabi apa? Nabi bersabda, "Da'uhu, biarkan dia. Kenapa kalian ini? Biarkan saja dia kencing di situ." Lihat cara dakwah Nabi. Biarkan saja dia kencing, kasih sayang Nabi. Ya. Wahriq, wahriqu 'ala baulihi. Dzanuban min ma. Biarkan dia kencing, selesaikan kencingnya. Nanti kalian setelah itu siram dengan air. Sahabat lagi yang disuruh. Kalau kita kan mungkin ada sudah terlanjur kencing, kamu dihukum, hukumanmu paling ringan bersihkan kencingmu itu. Itu kan kita ya. Tidak tahu posisi orang ini baru belajar, belum paham, ya. Atau dia ini orang yang sudah paham, tidak bisa membedakan. Ini Arabi, orang dari gunung Badui, tidak tahu apa-apa. Ya. Orang Badui sembarang aja kencing. Jadi kalau ada orang sembarang kencing sekarang itu badui itu. Ya. Perlakukan seperti badui. Ya. Tiba-tiba ngik singgah mobilnya di depan rumah kita, tiba-tiba plek tuh buka pintu langsung ke belakang. Ya. Dia menyiram ban sebagaimana menyiram tanaman. Ya. Kencing di situ. Ini Arabi ini. Ya kalau dalam kondisi darurat ya tidak masalah. Ya. Kan di mana-mana banyak WC. Ya. tapi kencing di situ. Biarkan saja, lihat ya. Ini orang awamnya di zaman Nabi. Ya. Kenapa ikhwah? Di sedalamnya terdapat kasih sayang. Ya. Makanya kata Nabi SAW, innama bu'aitum muyassirin, walam tub'atu mu'assirin. Sesungguhnya kalian ini, wahai sahabatku, diutus ke permukaan bumi ini untuk mempermudah manusia, bukan mempersusah mereka. Kira-kira susah tidak kalau tadi dilarang? Pernah kencing kan? Mau kencing sekali pernah? Kira-kira pas di tengah kencing belum selesai ditahan, apa yang terjadi? Ya sudah ketawa berarti paham sendiri. Tersengat-sengat itu. Ya kan? Sakit. Berarti Islam itu kalau menyuruh menahan, berarti Islam itu menyakiti seseorang. Atau yang kedua, oh bisa saja kalau kita larang kan dia langsung lari. Iya, kalau larinya keluar. Kalau larinya keliling-keliling masjid dikejar, berhamburan, dan auratnya tidak terjaga, semua orang lihat-lihat. Iya. Ya kan? Berhamburan ke sana kemari, dilihat semua auratnya. Ya. Semuanya bisa apa? Menonton. Ya. Ini akhlaknya Nabi, lihat. Di dalam mencegah kemungkaran. Lebih baik biarkan dia. Ya. Kalau dibiarkan, kebaikan. Nanti dia bisa diajar. Dan dia akan memandang Islam ini, masya Allah, Islam ini biar saya kencing sembarangan begini, ternyata tidak langsung, tapi diajari. Sahabat lagi suruh nyiram, apa? Kalau sahabat suruh nyiram, berarti Arabi tadi ada kemungkinan dia akan berterima kasih. Disinilah kesempatan dakwah. Jangan mau marah saja, sedikit-sedikit marah. Apalagi kalau di pasar sudah tidak laku-laku barangnya. Datang lagi orang sembarangan. Habislah. Tidak ada istilah pertengkaran, perkelahian kalau begini. Akhlak seperti ini. Akhlak seperti akhlak Nabi alaihissalatu wassalam. Ya. Paham ya? Kasih sayang Nabi SAW. Kemurahan Nabi SAW. Ada juga cerita lain. Datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW. Langsung dia mengatakan apa? Inni la'ata'akharu an salatil ghada. Betul-betul saya akan mengakhirkan sholat subuh. Tidak mau sholat subuh sama-sama. Loh, kenapa kok bisa ini? Sholat subuh waktunya sudah pendek. Tidak mau lagi ikut jamaah. Kenapa? Min ajli fulan mimma yutilu bina. Karena si fulan itu kalau sholat subuh panjang sekali bacaannya. Betul enggak sholat subuh panjang bacanya ikhwah? Betul. Sunnahnya Nabi. Tapi posisinya siapa yang di belakang kamu? Harus lihat kondisi. Berakhlak. Lihat kondisi. Maka Nabi marah. Kata Abi Mas'ud, "Fama ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam qattu أشد غضبا في موعظة منه يومئذ من يومئذ." Saya tidak pernah melihat Nabi marah seperti marahnya pada hari itu. Marahnya bukan kepada orang yang diakhirkan sholat, lihat ya, dakwah ya. Tapi marah kepada orang yang jadi imam, sahabatnya sendiri. Kenapa? Kalau sahabatnya sendiri paham dimarahi. Makanya kalau ada pertikaian antara orang awam dengan ikhwah, lihat kondisinya. Tidak harus ikhwah sama-sama berjenggot yang dibela. Tidak. Kadang orang awam itu butuh dibela. Ya. Butuh diluruskan, dibenarkan. Supaya apa? Supaya kita itu tidak nampak hizbiyahnya. Ya. Seakan-akan kita itu hizbiyah. Waliyahzubillah. Membela hanya kelompoknya sendiri. Tidak. Ya. Nabi yang dibela siapa? Nabi marah kepada sahabatnya sendiri. Dalam riwayat yang lain dia adalah Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal ini termasuk ulamanya sahabat. Bahkan termasuk orang yang paling disayang oleh Nabi SAW. Marahi. Marahi murid kamu. Santri kita. Jangan marahi orangnya, orang awamnya. Santri kita kalau dimarahi apa? Paham. Coba orang awam dimarahi. Tidak bakalan dia mau dekati kita lagi. Jangankan dekati kita. Mendekati agama tidak mau. Perhatikan ini. Nabi tidak salahkan. Nabi yang salahkan sahabat-sahabatnya. Ya ayuhan nas, dengan marah Nabi mengatakan, Wahai manusia, inna fikum munafirin, di antara kalian ini ada orang yang membuat lari, membuat manusia lari dari agama, membuat manusia lari dari beribadah, beramal. Nabi tidak sebut. Di tempat lain Nabi sebut namanya, karena memang Nabi antara dia dengan antara orang itu. Sekarang Nabi menasihati di khalayak umum, di sahabat yang lain, tidak sebut nama. Ini salah satu cara menegur. Kalau orang menegur sebut namanya, hei, kamu ini membuat lari manusia, bagaimana mukanya? Besok tidak mau hadir taklim lagi. Iya kan? Harus pakai cara. Ya. Di depan manusia, sebutkan saja. Semua orang akan merasa, mungkin saya, mungkin saya, mungkin saya. Ya. Sesungguhnya di antara kalian ini ada orang yang membuat lari manusia dari ilmu, dari agama. Ya. Maka Nabi sebutkan, fa'ayyukum ma shalla binnas falyukhaffif. Kalau di antara kalian salat mengimami manusia, ringankan bacaannya. Fa inna fihi mudhaif wal kabir wa dzal hajah, karena di belakang kalian itu ada orang yang lemah, ada orang yang sebanyak keperluan. Antum bisa praktekkan ya. Salat di pondok pesantren dengan salat di masjid pasar, sama tidak? Di masjid pasar itu pagi-pagi sudah banyak pembeli. Antum sholat panjang-panjang. Gimana caranya? Oh, jualan saya, jualan saya, jualan saya. Banyak keperluannya. Ya. Antum di pondok terserah mau dipanjangkan. Ya. Mau sholat tarawih sampai pagi, jam 9 sampai subuh, gak masalah. Memang sudah siap. Ya. Ini ya, perhatikan. Di masjid pasar, di masjid-masjid umum, dikondisikan. Ya. Dikondisikan. Taib. Ada orang besar, orang tua, ada juga orang lemah. Di satu waktu Nabi mengingatkan langsung kepada Mu'ad ibn Jabal. Kata Nabi SAW, afattanun anta ya Mu'ad, apakah kamu ini seorang pembuat fitnah wahai Mu'ad? Kalau kamu sholat mengimami manusia, ringankan bacaannya. Padahal Mu'ad ini hanya mengamalkan sesuai contoh Nabi. Jadi bukan berarti kita lihat ustadz begini harus kita begitu juga, tidak. Mu'ad ini disebutkan riwayat bahwasanya beliau ini habis pulang dari masjidnya Nabi. Nabi baca panjang. Wah, kalau begitu sunnahnya panjang. Akhirnya sholat di kampungnya, ya di kampungnya beda. Ya. Orangnya beda, orang tua-tua. Akhirnya baca juga bacaan panjang. Ya. Nggak bisa. Sama kita di sini, daurah. Daurah memang kita sudah siap sampai selesai, sampai jam 2, kalau perlu sampai asar. Tidak ada yang lari. Coba, tiba-tiba, ba'da isya berdiri. Sampaikan, sampai jam 10. Udah, kita sendirian aja ceramah. Lihat kondisi dan keadaan. Ya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Menunjukkan betapa kasih sayangnya Nabi alaihissalatu wassalam kepada umat ini, memperhatikan umat ini. Bahkan yang beliau perhatikan bukan apa? Bukan orang yang bersama-sama beliau, sahabatnya, tidak. Beliau lebih memperhatikan, kadang dalam posisi tertentu beliau lebih mengkedepankan orang lain yang belum kenal agama. Ya, orang lain yang belum kenal agama. Taib. Ada pelajaran lain lagi. Ya. Biasanya yang kisah-kisah senang ya, apalagi di waktu ngantuk supaya tidak ngantuk. Pernah dalam hadis riwayat Muslim, Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami, beliau pernah bersin dalam sholat. Acung, ya. Alhamdulillah. Beliau mengucapkan, ada yang mengucapkan alhamdulillah. Beliau mengucapkan yarhamukallah dalam sholat ini. Ya, dalam sholat. Alhamdulillah. Orang-orang mengingkarinya. Melirik-melirik orang. Ya. Setelah melirik-melirik, dia merasa kayaknya dia disalahkan ini. Akhirnya dia mengatakan apa? Kenapa kalian lihat saya? Lihat ya. Sampai begini parahnya. Sampai begini salahnya itu. Harusnya kita, kalau kita sebagai gurunya pak, udah. Buka tangan, cambuk dulu. Masa sholat bicara. Ya kan? Marah. Kenapa kalian lihat saya? Akhirnya apa? Diam semuanya. Nabi diam, tenang, tetap. Habis sholat, zikir, setelah zikir masih tetap melakukan kegiatan biasa. Nabi panggil dia. Sini kamu. Ya. Diajari. Ya. Inna hadhihi shalah, sholat ini la yasluh min kalamin nas. Tidak boleh ada ucapan manusia. Tidak boleh bicara-bicara begitu. Ya. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Dia itu hanya tasbih, takbir dan qiraatul Qur'an, bacaan-bacaan zikir dalam salat. Kata Muawiyah ibn al-Hakam, fa wallahi demi Allah, ma kaharani, beliau tidak memarahiku, wala dharabani, beliau tidak memukulku, wala syatamani, beliau tidak mencelaku, beliau tidak salahkan saya. Beliau tidak marah-marahi saya. Beliau tidak celah saya. Wallahi demi Allah, kata beliau. Lihat hasilnya. Hasil didikan Nabi. Bi abi wa ummi ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsanu ta'liman minhu. Saya tidak pernah melihat seorang pengajar yang betul-betul baik di dalam cara mengajarkannya. Sebelum ini dan setelah ini saya tidak pernah melihat ada orang yang lebih baik cara mengajarnya daripada Nabi SAW. Dia tidak memarahiku, tidak memukulku, tidak mencelaku. Begitu. Anak-anak ini mau nanti mau menuntut orang tuanya ini, tidak boleh dimarahi ini. Bisa ya ikhwah? Harus bisa. Masih banyak cara lain selain marah. Masih banyak cara lain selain marah. Apalagi istri, istri itu butuh kelembutan. Ya kan? Dalam hadis disebutkan al-mar'ah kabdila, seperti tulang rusuk. Bagaimana tulang rusuk? Kalau kamu kerasi patah dia, kalau tidak digubris, dia tetap akan bengkok. Itu wanita. Wanita itu butuh kelembutan. Ya, dilembuti dengan bahasa yang baik, ya. Kalau dia lagi bombe, diamkan saja, bikinkan saja teh. Begitu. Ya. Kalau dia lagi marah-marah, terlambat datang begini, begini, begini, begini. Maunya sama ustaz terus. Kalau sudah datang ustaz temani ustaz terus, lupakan istrinya begini, begini. Pokoknya, dengar saja dulu. Dengar, sabar. Ya. Setelah selesai baru. Sudah capek ki bicara. Ya. Boleh ki saya yang bicara lagi? Ya. Jelaskan. Begitu. Ya. Taib. Butuh politik. Nah, disinilah fungsinya itu politik. Ya. Disinilah fungsinya politik. Taib. Di dalam pengajaran Nabi SAW disebutkan, karena Rasulullah SAW adalah Nabi SAW, jika beliau menyampaikan tentang kondisi seseorang, mentahdir seseorang, ini dalam bab tahdir, memperingatkan seorang, dan beliau peringatkan di khutbah, di majelis, di ceramah, beliau akan mengatakan, ma balu qaumun yaf'aluna kada wa kada, wa ma balu rijalun min ummati yaquluna kada wa kada. Tidak menyebut nama. Beliau mengatakan, terus menerus ada suatu kaum yang melakukan begini-begini, sampai begini-begini-begini, akhirnya dia begini. Ada seorang laki-laki yang dia begini dari umatku, yang begini-begini-begini, tidak disebut namanya. Orang akan merasa sendiri. Sehingga yang mendapat faedah itu bukan cuma satu orang. Ya. Jangan diceramah, pokoknya dihabisi habis-habisan sampai pucat mukanya. Ya. Sebut nama. Tidak, bukan begitu cara akhlak Nabi SAW. Dan banyak lagi contoh ketawaduan Nabi, hilmnya Nabi, kesabaran Nabi, pemaafnya Nabi, zuhudnya Nabi SAW. Di dalam segala perkara. Dan beliau memiliki sifat pemurah. Ya. Pemurah dalam segala hal. Ya. Yang belum dicontohkan apa? Rumah, tetangga, apalagi anak-anak. Perdagangan. Ya, ini paling banyak juga ini. Hancur akhlak. Kalau sudah masuk pasar, tidak pakai akhlak-akhlakan. Pokoknya sikat habis. Ya. Ini pasar. Kalau mau akhlaknya Nabi SAW di pasar, beliau samhan idza ba', samhan idza ishtara, samhan idza iqtadha. Nabi SAW itu memiliki sifat as-samah, pemurah, mudah orangnya. Ketika beliau membeli, ketika beliau menjual, ketika beliau membeli, ketika beliau memutuskan. Tahu murah, pemurah, bukan murah harga. Pemurah, ya. Atau mudah di dalam segala urusan. Misalnya beliau menjual, maka beliau tidak akan menyusahkan pembeli. Harga sekian ditawar, ketika tawaran itu sudah cukup bagi dia, ya, memiliki ada hasil, ada keuntungan, sudah diberikan. Tidak mempersulit. Demikian pula ketika menjadi pembeli, pembeli menawar tidak dibolehkan, ya sudah, itu saja. Kalau kita kan apa? Kezoliman. Tidak ada sifat seperti ini. Tawar habis-habisan. Sudah ditawar habis-habisan, menyebabkan penjual bersumpah-sumpah lagi. Sumpah kodong. Tidak ada itu untungku kodong di situ. Ya. Kalau banyak untungku sudah naik haji kayak itu. Ya. Luar biasa. Akhirnya sudah ditawar habis-habisan, sudah direndahkan sampai tidak punya untung pembeli. Aduh, penjual, afwan. Penjual tidak punya untung. Akhirnya apa? Tidak jadi deh, terlalu mahal. Sakitnya itu hati penjual. Demikian pula sebaliknya. Pembeli. Ya. Begitu juga. Ya. Pokoknya dikasih harga tinggi-tinggi. Ya. Ini banyak di Makassar ini. Tidak tahu di sini. Kalau sudah tanya berapa ini, harus jadi. Kalau tidak jadi, sampai bisa berkelahi. Ya. Pernah masuk ke pasar sentral? Hati-hati kalau tanya. Berani tanya, berani bayar. Ya. Tawar megi. Karena biasa kita kalau sudah terlanjur tinggi harga, yang kita perkirakan 50 ribu ternyata 300 ribu, kan takut nawar ya. Nawarnya paling berapa? Tawar megi. Enggak jadi deh. Marah-marah. Sampai mau dipukul. Ini enggak punya sifat samah. Pedagang harus memiliki sifat ini. Ini sifat yang dimiliki oleh Nabi SAW. Bukan hanya masalah harga ya. Masalah tempat juga. Jelas-jelas tempatnya sudah besar. Ya, ya bantulah tetangganya yang atau saudaranya yang bisa kak kodongan, saya mau jualan jam ini. Jam kan butuhkan tempat yang sedikit. Atau jual manis-manisan. Bisakah di depan tak sini sedikit? Tak boleh, tak boleh, boleh. Ya. Ini saya bayar begini, begini, begini. Tak punya sifat pemurah. Ya. Sesuatu yang tidak merugikan kita. Ya. Seandainya dia jualan di situ misalnya. Apa? Ya. Saling ta'awun, saling bantu-membantu. Ya. Berbagi tempat. Ya. Kan enak begitu. Janganlah memiliki sifat mau bermusuhan terus, ya, seakan-akan mau menguasai diri sendiri. Jangan. Ini sifat yang dimiliki oleh Nabi alaihissalam. Samhan, memiliki sifat samah. Berbeda dengan kita. Wal'iyadubillah, kebanyakan dari manusia sekarang kebalikannya. Sifatnya al-mutaffifin. Kebalikan as-samahin. Tahu al-mutaffifin? Wailul lil-mutaffifin. Celakalah orang-orang yang curang. Apa itu orang yang curang? Lihat dua sifatnya. Ya. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Perhatikan para pedagang. Kayaknya orang memuju banyak pedagang ini. Harus paham ini. Mutaffifin ini. Al-mutaffifin itu kalau dia alladzina idza talu 'alan nas, kalau dia menimbang untuk manusia menakar, ya. Dia jual rambutan misalnya. Dia timbang. Dia sebagai penimbang. Atau jual emas, atau jual beras, atau jual apa saja yang dia timbang, atau dia takar, pakai takaran liter misalnya, ya. Atau yang pertama disebut dalam ayat yang ditimbang, orang yang ditimbangi, pembeli sekarang, yastawfun, harus penuh, ya. Ay, pas, lebihkan sedikit, harus lebihkan, ya, ya kan? Ya atau benar ini, kita sekarang jadi pembeli. Baik, lebih-lebih kan cik dek. Ya. Kan begitu kan? Minta tambahan. Ya. Ini tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi kalau bergabung dengan yang kedua nanti. Ya. Ini sifat pertama. Kalau dia yang ditimbangkan harus lebih, tidak boleh kurang. Tidak boleh kurang. Kalau lebih boleh. Ya. Kalau lebih boleh. Sebaliknya, ketika giliran dia jadi penjual, wa idza kaluhum aw wazanuhum, kalau dia yang menakar atau menimbang, yukhsirun, harus kurang. Ya, memang ditambahi, tapi literannya sudah dibagi dua. Ngaku saja. Ya kan? Masya Allah literannya. Nggak, kenapa ini tidak pernah terkelihatan ini belakangnya? Ternyata dilapis itu di bawahnya. Ya. Banyak kita dapati seperti ini. Atau timbangannya diatur-atur. Ya. Ya kan? Ini kalau jadi penjual. Jadi dua-duanya tidak mau mengalah. Tidak ada pemurah. Ini kita. Ya. Maka hendaknya setiap dari kita memperbaiki. Memiliki sifat pemurah. Ya tidak masalah lebih-lebih sedikit. Ya. Atau dalam menetapkan sesuatu. Di keluarga kita, di rumah kita, di teman-teman kita. Lebih sedikit tidak masalah. Ya. Tidak ada kembaliannya. Jangan persulit orang lain. Biar maki. Ada kembaliannya. Jangan maki. Ya. Jangan. Tidak ada kembaliannya. Oh tidak apa-apa. Tapi besok ya. Ingat besok. Nah. Ya. Demikian juga penjual. Ya. Pemurah. Mudah jadi penjual itu. Ya. Ketika kesulitan. Waduh ternyata tidak cukup. Padahal sudah tawar-menawar, tidak apa-apa sih, sudah anu. Yang penting niat kita sudah, kita mau bayar toh, kalau tidak ada jangan mie. Atau sekalian mie gratis deh. Kan enak. Ya. Dalam masalah utang, sama utang. Teman kita, kalau kita yang diutangi, ya, harus tepat waktu bayarnya. Kalau tidak, ini di kalangan ikhwah, bukan di kalangan orang. Kalau di kalangan orang umum kan, panggil polisi, ini. Kalau di kalangan ikhwah, jangan anggap terlepas dari kekurangan. Di kalangan ikhwah pun jelek. Kenapa? Biasanya kalau tidak membayar tepat waktu, urusannya melebar dari sisi, dicerita di mana-mana. Jangan kau utangi lagi itu. Anu sekali itu. Ini sudah berapa tahun saya janjinya, 1 tahun selesai ini, sudah berapa tahun. Nah. Tapi giliran dia yang berutang setengah mati ditagih. Ya. Ini al-mutaffifin. Jadi orang itu mudahlah, yang santai saja. Ya. Taib. Ini samh. Ya. Dan sifat yang seperti ini sulit dimiliki. Nabi memiliki sifat pemurah, mudah, bahkan kepada musuh. Ya. Kepada musuh. Lihat akhlak Nabi SAW kepada musuh dalam hadis Aisyah. Radiyallahu ta'ala anha, tak kalah. Wah, jam 2 ini. Taib, tak kalah. Sebentar ya, tambah sedikit, selesaikan. Disempurnakan, walaupun tidak selesai. Tak kalah Nabi SAW didatangi sekelompok dari orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ini mengucapkan kepada Nabi SAW. Kalau orang Islam ketemu apa tadi ucapannya? Assalamualaikum. Ini ada Aisyah di situ. Orang Yahudi mengatakan assalamualaikum. Bukan assalam, assam. Assam itu artinya kematian, kebinasaan, kehancuran. Kehancuran untuk Muhammad. Aisyah yang jawab. Wa alaikumussam wal laknah, ditambahi laknah. Bahkan untuk kalian kehancuran dan laknat. Apa kata Nabi? Lihat ya akhlaknya Nabi. Lagi-lagi bukan orang Yahudi yang disalahkan. Lagi-lagi Aisyah yang dikomentari. Ya. Mahlan ya Aisyah. Tenang wahai Aisyah. Tenang-tenang dulu. Ya. Jadi jangan marah kalau ustadz nanti nyalahkan ikhwahnya. Sabar-sabar ikhwahnya. Yang dibela orang awamnya. Biasa. Siapa tahu dengan hal itu besok dia akan apa? Besok dia akan mengenal Islam. Bukan berarti kalau kita membela orang lain, tidak sama-sama berjenggot, kita benci. Tidak. Kita sayang. Karena kesayangan kita, kecintaan kita itu kita seperti itu. Yeah. Lihat Nabi betapa cinta kepada Aisyah. Aisyah yang ditegur. Mahlan ya Aisyah. Tenang wahai Aisyah, tenang dulu. Yeah. Innallaha yuhibbur rifq fil amri kulli. Allah itu cinta kelembutan. Sifat lembut pada Nabi ya. Wahai Aisyah, Allah itu cinta sifat kelembutan pada segala urusan. Padahal jelas-jelas apa? Akhirnya apa kata Aisyah? Ya Rasulullah. Aisyah memberi komentar juga. Ya. Ingin menjelaskan kepada Nabi. Ya Rasulullah, alam tasma'a ma qalu? Apa kamu tidak dengar ucapan mereka? Misalnya ustaz ini. Ustaznya dicela. Wah, ustaz sok begini, begini, begini. Biasanya yang marah siapa? Hah? Yang marah? Ikhwah. Mau mukul langsung mau apa. Nanti ustaznya larang. Sabar, sabar, sabar. Ustaz, kita tidak dengar kah itu? Nah, begitu modelnya. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, apa kamu tidak dengar apa yang mereka ucapkan? Apa kata Nabi SAW? Ya, saya dengar. Kan saya sudah bilang wa'alaikum. Cukup kata wa'alaikum untuk kalian juga yang begitu. Tidak perlu ditambahi laknat lagi. Mereka ucapkan begitu, ya untuk kalian nanti itu. Sudah. Tidak perlu berlebihan. Allah itu adil, cinta keadilan. Ya. Allah cinta keadilan. Lihat ya, dengan orang Yahudi ini, orang kafir. Ya. Akhlaknya Nabi SAW. Dan akhlak ini membuahkan kebaikan. Nabi SAW memberikan orang-orang pembesar-pembesar Quraisy, kafir Quraisy itu beberapa ratus unta. Di antaranya Sofwan ibn Umayyah. Diberi 100 ekor unta. Sofwan ibn Umayyah ini ikhwah, itu adalah pembesar Quraisy yang beliau sendiri mengatakan. Beliau mengatakan, laqad a'tani Rasulullah SAW. Rasulullah pernah memberiku 100 ekor unta. Ya, wa innahu la abghadun nasi ilayya. Padahal Nabi itu, Muhammad itu dulu adalah manusia yang paling saya benci. Tidak ada orang yang melebihi kebencianku pada Muhammad ini. Jangankan lihat batang hidungnya, baru dengar namanya saja sudah meledak kemarahan saya. Bencinya luar biasa. Ya. Tidak ada orang yang lebih saya benci dari Muhammad ini. Ketika beliau Rasulullah SAW memberikan saya 100 ekor unta, demi Allah, innahu min ahabbin nasi ilaihi. Tidak ada orang yang lebih saya cintai daripada Nabi SAW. Coba orang yang mencela-mencela kita itu ya ikhwah, kasih satu mobil. Senang itu. Satu mobil ini, unta itu. Ya, harganya hampir sama dengan mobil. Ini 100 ekor. Pernahkah kita? Iya, kita ini marah-marah saja. Marah dibalas marah. Marah dibalas marah. Ya. Ya kan? Coba kasih satu mobil. Ya. Atau satu motor saja. Apalagi orang sekarang. Dikasih uang 100 ribu saja sudah pikir-pikir. Nggak mau lagi marah deh. Siapa tahu besok dikasih lagi 100 ribu. Ya kan enak. Tapi kalau kita ini akhlaknya ya. La ilaha illallah. Baik, saya kira waktu sudah habis. Ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang bisa sampaikan. Walaupun ini hanya global. Kalau kita mau sebutkan akhlak-akhlak Nabi, silahkan bikin materi khusus. Sifat pemaaf, sifat tawadu, sifat rahmat, sifat kasih sayang, sifat kezuhutan Nabi SAW. Tentunya ini memerlukan pembahasan yang sangat luas. Intinya, bagaimana kita bercermin dengan kehidupan Nabi SAW, bagaimana akhlak Nabi SAW, bagaimana kebaikannya untuk beliau, untuk keluarga beliau, untuk tetangga beliau, dan untuk umat ini. Kebaikannya luar biasa. Tak kala beliau memiliki akhlak yang baik. Ya, akhlak yang baik. Bagaimana kita bisa mencontoh berdakwah dengan akhlak ini. Kalau tidak semua orang bisa berdakwah dengan ucapan. Tapi semua dari kita insya Allah bisa berdakwah dengan akhlak yang baik. Ya, berdakwah dengan akhlak yang baik. Gunakan akhlak yang baik. Betapa banyak orang yang mengenal Islam ini karena dia melihat akhlak yang baik. Melihat akhlaknya, bukan melihat hebat ceramahnya, tidak. Tapi melihat akhlaknya. Sehebat apapun ustaz ceramah, tapi ternyata ketika keluar dari masjid, belum apa-apa, dia sudah lihat apa? Akhlaknya amburadul. Suka marah, suka cerewet, lihat anak-anak sedikit, sudah luar biasa. Maka dari ikhwah, kita bercermin, memperbaiki diri, membenahi diri, dengan sebenar-benar pembenahan, ya, melihat akhlak Nabi SAW, kemudian mencontohnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk beramal dengan Islam, berakhlak dengan akhlak Islam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita seluruhnya untuk berkomitmen di atasnya. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.